Kolom pertama saudaranya Bijari. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada. Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada. Ala di atas mindari. Fi di dalam andari. Hatta sehingga bitawa demi. Hatta sehingga bitawa demi.